إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, semua saudara saya seiman, seislam yang hadir di majlis yang mulia ini insyaAllah, ataupun yang belum berkesempatan untuk hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita semuanya. Semoga Allah menyatukan kita di atas iman. Kemudian majlis seperti ini perlu diketahui adalah sebuah majlis ibadah. Majlis yang mengandung nilai-nilai ibadah. Karena dibahas di sini ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena di majlis ini akan dijelaskan tentang al-haq dan di waktu yang sama mengingatkan kita dari bahaya kebatilan. Semua itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau kita menyadari bahwa ini adalah majlis yang bernilai ibadah, maka yang saya nasihatkan untuk saya pertama sebagai pemateri dan antum semuanya para hadirin adalah untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa jihad itu adalah ibadah sebagaimana ibadah lainnya. Ada ketentuan-ketentuannya, ada ilmunya, ada waktunya, ada persyaratannya. Antara lain, saya sering mempermisalkan sholat misalkan. Tidak sah kalau dilakukan tanpa memenuhi syarat-syaratnya atau tidak melakukan rukun-rukunnya. Orang yang hendak sholat maghrib di masjid, di rumah Allah, datang ke masjidnya untuk menegakkan sholat maghrib, tetapi matahari belum terbenam di arah barat. Dengan kata lain, belum tiba waktu sholat. Walaupun dia ikhlas, maghrib masih 30 menit lagi. Maka kita katakan, wahai saudaraku, ini sholat yang kamu lakukan batal. Loh, saya ikhlas. Walaupun ikhlas, tetap batal. Kalau kamu memaksakan diri berdosa, kamu tidak menghormati syariat sholat. Telah diberitahu waktu belum tiba, kamu tetap melaksanakannya. Begitu juga seorang yang hendak sholat dengan ikhlas, berbaju bersih, memakai minyak wangi yang harum di masjid Allah, tidak menghadap ke kiblat, menghadapnya ke arah timur. Ketika kita nasihatin, mungkin dia marah. Kamu ini melarang orang sholat ya? Kamu ini anti sholat. Loh, bukan anti sholat, justru kita menghormati syariat sholat. Laksanakan sholat sesuai dengan ilmu yang diajarkan kepada kita. Tepat waktunya, menghadap ke kiblat, berwudu, dan seterusnya. Begitu juga haji, puasa, dan yang lainnya. Jihad adalah salah satu ibadah. Ada syarat-syarat dan ketentuannya. Contohnya, Jihad itu dilakukan ketika kaum muslimin memiliki kekuatan, baik kekuatan fisik maupun kekuatan iman. Ringkas cerita, kita belum punya kekuatan. Tidak cukup waktu saya merinci untuk membuktikan bahwa kita belum punya kekuatan. Karena salah satu bentuk kekuatan itu adalah, sekaligus syarat yang kedua, jihad itu harus dilakukan bersama pemerintah muslimin. Kalau pemerintah mengatakan jangan, kita berhenti. Itu salah satu syaratnya. Kalian tidak peduli syarat itu. Yang berikutnya, yang diperangi itu adalah orang-orang kafir. Dan bukan sembarang kafir. Yang boleh diperangi dari kalangan kafir adalah kafir harbi. Orang-orang kafir yang telah mengumumkan peperangan terhadap muslimin. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kafirnya itu statusnya bukan kafir harbi, karena kafir terbagi menjadi 3 atau 4 bagian. Yang pertama dan tertinggi adalah kafir harbi. Kafir yang mengumumkan peperangan terhadap muslimin, ingin mengusir umat Islam dari negeri atau negaranya masing-masing. Ini jenis pertama. Seperti contohnya kalau di zaman ini Amerika dan sekutunya. Barakallahu fikum. Jenis yang kedua adalah kafir zimmi. Apa kafir zimmi? Adalah orang-orang kafir yang hidup minoritas di negeri muslimin di bawah perlindungan negara. Kalau ketentuan lengkapnya, mereka membayar jizyah, membayar semisal upeti kepada pemerintah muslimin sebagai jaminan keamanan bagi mereka. Di zaman Nabi sudah ada yang namanya kafir zimmi. Ada Yahudi, ada Nasrani di zaman Rasul. Di zaman Umar bin Khattab juga ada. Di zaman Abu Bakar juga ada. Yang namanya kafir zimmi. Yang ketiga dinamakan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah seorang kafir yang negaranya sedang melakukan perjanjian gencatan senjata atau perdamaian dengan negara kita. Ini kafir mu'ahad. Negaranya perang dengan kita, tapi di saat itu sedang gencatan senjata. Bisa berjumpa kita di suatu tempat, baik di negeri dia atau di negeri kita. Ini kafir mu'ahad. Yang keempat namanya kafir musta'man atau boleh disebut musta'min. Yaitu orang-orang kafir yang negaranya tidak ada peperangan dengan kita, damai-damai saja, ya, datang ke negeri muslimin dengan jaminan keamanan negara atau jaminan keamanan dari seseorang tertentu yang dilegalkan oleh negara. Mungkin untuk kepentingan berobat, mungkin untuk kepentingan berkunjung kepada temannya, atau yang lainnya. Jenis kafir yang kedua, ketiga, dan keempat tidak boleh diperangi. Saya ulangi, jenis yang kedua tadi apa namanya kafir zimmi. Yang ketiga diberi nama kafir mu'ahad. Yang keempat diberi nama kafir musta'man. Kalau orang Khawarij menyatakan ini terlalu bertele-tele. Yang namanya kafir ya kafir, perangi, bunuh. Ya karena kalian bodoh dan kalian tidak menghormati syariat Islam. Yang saya sebutkan dari pembagian ini pembagian yang bersumber dari syariat Islam. Dengarkan perintah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min 40 aman. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang statusnya mu'ahad. Masih ingat tadi kafir mu'ahad? Kafir yang berasal dari sebuah negara kafir yang sedang perang dengan kita tapi sedang ada perjanjian damai atau gencatan senjata. Kafir harbi tapi sedang ada gencatan senjata. Barang siapa, kata Nabi, yang membunuh seorang kafir yang statusnya mu'ahad, dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga, yang mana aroma wangi surga itu tercium dalam perjalanan 40 tahun. Wahai Khawarij, wahai teroris. Kalau kalian adalah orang-orang yang menghormati syariat Islam, amalkan hadis ini. Walaupun mereka duta besar Amerika, kafir harbi, tapi sekarang sedang ada di Jakarta dalam jaminan negara. Kita juga punya duta kita di Amerika untuk mengurus berbagai kepentingan ekonomi, mungkin kepentingan perdagangan, industri, dan yang lainnya. Tidak boleh kita ledakkan, kita bunuh. Tidak boleh. Kalau kalian lakukan itu, diancam oleh Nabi, kalian tidak akan mendapatkan aroma wangi surga yang tercium dalam perjalanan 40 tahun. Bagaimana kalian bisa memasukinya? Sulit bagi kalian kecuali kalau Allah kehendaki untuk mengampuni kalian. Para hadirin yang saya muliakan, ini tentang kafir apa? Mu'ahad. Begitu juga tentang kafir zimmi. Apa itu tadi kafir zimmi? Adalah orang kafir yang hidup minoritas di negeri muslimin dalam perlindungan negara. Rasulullah menyatakan, man qatala zimmiyan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir zimmi yang dalam jaminan perlindungan, dia juga tidak akan mencium aroma wangi surga. Nah, sekarang ada orang kafir Kristen di jalan kita bunuh. Ada orang Kristen di mana? Di kebun, ditembakin. Sementara mereka dalam kondisi di bawah perlindungan negara. Haram hukumnya. Sekali lagi ahli sunnah mengucapkan ini. Kita salafi mengucapkan haram hukumnya. Membunuh mereka. Loh, mereka kafir. Betul. Tetapi status mereka adalah kafir yang tidak boleh diperangi. Kecuali mereka ingin memberontak kepada negara kita, ingin membunuhi muslimin dan menyerang kaum muslimin, maka kita berkoordinasi dengan pemerintah kita untuk mengatasi keadaan tersebut. Para hadirin yang saya muliakan, ini contoh bahwa tidak semua orang kafir itu boleh diperangi. Kemudian terkait persyaratan jihad yang berikutnya, tadi sempat saya sebutkan dan saya isyaratkan, yaitu komando yang satu. Satu komando, tidak beragam komando. Tidak terjerai-berai dalam berbagai kelompok. Sekarang ini, terlepas nanti kita akan berbicara tentang ISIS. Apa yang terjadi di Palestina dan kemudian sekarang di Syria. Begitu juga yang terjadi di Afghanistan. Setelah terusirnya komunis Soviet dari sana dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di berbagai negeri itu tadi, termasuk di negeri kita, mereka kaum teroris Khawarij itu berkelompok-kelompok dan masing-masing kelompok punya komando, struktur komando yang tersendiri. Punya kebijakan sendiri-sendiri. Dan ini salah satu bukti kelemahan. Dan jihad tidak boleh dilakukan dalam kondisi lemah. Jihad tidak boleh dilakukan dalam kondisi umat Islam tidak memiliki kekuatan. Salah satu bukti kelemahan adalah tidak adanya struktur komando yang satu. Loh, kalau itu kita sepakat saja Ustaz, buat komando yang satu untuk berjihad. Tidak demikian pula. Harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang lainnya. Para hadirin yang saya muliakan, antum lihat apa yang terjadi sekarang di Palestina. Ada kelompok jihad Islam, ada Al-Qaeda, ada Hamas, ada Fatah, dan kelompok-kelompok yang lain. Masing-masing enggak mau bergabung dengan kelompok yang lainnya. Masing-masing punya kebijakan kapan mau menyerang Yahudi. Kelompok A punya kebijakan besok hari Senin akan menyerang, melepas sebuah roket ke Israel. Kelompok yang lainnya sedang istirahat. Kelompok yang lainnya sedang latihan. Kelompok yang lainnya ada yang berlibur. Ya subhanallah. Ini bukti kelemahan. Jumlah yang sudah sedikit diperparah dengan sistem komando yang tercerai berai dengan bendera yang berbeda-beda. Belum lagi persenjataan yang dimiliki. Tidak mampu untuk melayani mereka. Sementara Yahudi adalah jahat. Mereka sangat benci dan licik Begitu ada yang diistilahkan dengan mujahidin Islam, maaf, diistilahkan dengan mujahidin Islam melepas roketnya ke Israel, ternyata roketnya sangat sederhana dan TNT-nya sudah melempem. Enggak meledak. Dasar Yahudi bukan kemudian diam walaupun enggak ada korban, walaupun korbannya cuma sebuah kafe hancur. Mereka punya media. Ini lihat umat Islam, pengkhianat, melanggar perjanjian. Kita sudah janji damai, ternyata mereka menyerang kita. Kita kalah lagi opininya. Saya kebahasakan dengan kita, karena kita ini masuk yang termasuk yang terkena imbasnya. Kita termasuk yang terkena imbasnya. Islam diperjelek namanya oleh mereka. Jihad dibuat dengan gambaran yang negatif. Para hadirin yang saya muliakan, salah satu ketentuan dalam jihad, salah satu ketentuan dalam jihad fisabilillah, dan saya katakan yang tidak tahu menahu tentang ketentuan ini, sungguh dia telah melecehkan Islam. Sebelum menuduh orang kafir melecehkan Islam, kalian memulainya. Salah satunya adalah, mari kita kaji bersama sebuah hadis, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaysin aw sariyah awsa fi khassatihi bi taqwallah wa man ma'ahu minal muslimina khaira. Dahulu Nabi ketika mengangkat seorang komandan perang yang akan memimpin sebuah pasukan tempur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat secara khusus kepada komandan perang tadi untuk bertakwa kepada Allah, untuk takut kepada Allah. Takwa dengan segala maknanya. Dan menasihati pasukannya untuk selalu berbuat baik dan kebajikan. Kemudian Rasulullah melanjutkan wasiatnya. Ughzu bismillah fi sabilillah, qatilu man kafara billah. Berperanglah di jalan Allah, bukan di jalan kelompok, bukan di bawah bendera kelompok tertentu, bukan memberontak. Berjuang, berjihad di jalan Allah, perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maksudnya dari orang-orang kafir yang harbi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Uzu wa la taghullu wa la tamthulu wa la taqtulu walidan." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Berperanglah kalian, berangkat, tapi ingat, jangan kalian berkhianat terkait dengan harta rampasan perang. Kalau dapat serahkan kepada komandan, serahkan, jangan masuk kantong." Wala tamthulu, dan jangan kalian melakukan mutilasi. Sudah tertembak musuhnya, dicincang badannya, dipotong tangannya, dipotong lehernya, dikeluarkan matanya, dibelah perutnya. Ini dilarang dalam Islam dan jihad. Sekarang apa yang dilakukan oleh ISIS? ISIS menebarkan horor dan sombong. Sombong mereka itu. Menebarkan horor di tengah-tengah umat. Seolah-olah dengan berbagai video dan foto yang mereka sebarkan, mereka mengatakan, "Nih, perhatikan, kalau kalian tidak mengikuti kami, kami akan perlakukan kalian seperti ini." Sombong mereka. Para hadirin yang saya muliakan, perbuatan yang mereka lakukan, wahai ISIS, JI, Al-Qaeda, NII, dengarkan. Kalian telah melecehkan sunnah Nabi. Kalian telah melecehkan syariat Islam. Jihad yang kalian klaim itu hakikatnya adalah sebuah pemberontakan. Pada hakikatnya itu adalah perbuatan keji, perbuatan para penjahat, bukan perbuatan para pejuang. Semoga ISIS yang ada di poso ini mendengar suara ini. Mungkin antum lebih tahu dari saya apa yang diedarkan di internet, dari horor yang mereka ciptakan. Dalam hadis yang sama juga Rasulullah melanjutkan, wala taqtulu walidan, jangan kalian membunuhi anak-anak kecil. Dalam hadis lain dilarang untuk membunuh wanita. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Membunuh bayi-bayi. Bayi, kalau yang dilarang ini adalah bayi-bayi kufar dan wanita-wanita, istri orang-orang kafir atau putri-putri mereka, lalu bagaimana dengan wanita dan putri-putri muslimah yang kalian bunuhi di Syria dan di Irak? Sebelum itu, kalau toh benar mereka orang-orang kafir, Rasulullah pembawa syariat yang rahmatan lil alamin ini membimbing untuk tidak melakukan mutilasi dan tidak membunuhi anak-anak kecil dan juga tidak membunuhi wanita termasuk orang-orang tua. Tapi ISIS tidak peduli. Jahat, preman, tidak berperi kemanusiaan. Wahai ISIS, kalau kami melakukan ini dan mengecam kalian, demi Allah ini karena nama, atas nama agama. Kami enggak punya kepentingan apapun di balik ini. Bukan untuk dunia, bukan untuk posisi dan kedudukan. Para hadirin yang saya muliakan, apakah benar ISIS di Syria memerangi orang-orang kafir sehingga banyak saudara-saudara kita yang merelakan diri untuk berangkat ke sana, minimalnya merelakan diri menjadi supporter ISIS. Sekarang banyak supporternya, tapi gak berangkat-berangkat. Senangnya membuat demo di dalam masjid, spanduk, kami para pendukung Daulah Islamiyah. Nanti di jalan, di bundaran HI, di berbagai tempat. Itu namanya supporter, bukan mujahidin. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, benarkah ISIS di Syria dan Irak memerangi orang-orang kafir? Jawabannya dusta. Mereka memerangi muslimin. Siapa yang diperangi oleh ISIS? Beragam. Perlu para hadirin tahu bahwa di Syria dan Irak itu bermunculan beberapa kelompok. Kalau di Syria secara khusus, yang pertama kali melakukan perlawanan namanya Al-Jaisul Hur, tentara kemerdekaan, perlawanan terhadap rezim yang berkuasa. Kemudian muncul setelah itu Jabhatun Nusrah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, front pembelaan atau front kemenangan. Ini Jabhatun Nusrah. Kemudian muncullah Daesh. Daesh itu singkatan daripada Ad-Daulah Al-Islamiyah bil Iraqi wasyam. Persis. Arti Daesh. Siapa yang diperangi? Yang diperangi adalah muslimin. Mereka saling mengarahkan moncong senjatanya. Orang-orang ISIS atau Daesh menganggap orang-orang mujahidin dari kalangan Jabhatun Nusrah adalah orang-orang kafir terlaknat yang harus dibunuh. Dalam salah satu surat edaran resmi dari ISIS tertanggal 11 Januari 2014, mereka mengeluarkan surat resmi tersebut dengan judul keterangan himbauan ajakan untuk berperang global menghadapi. Siapa yang dihadapi? Satu, disebutkan ada 4 kelompok, antara lain front kemerdekaan atau pembebasan atau Jabhatun Nusrah, kemudian Al-Jaisul Hur, kemudian berbagai kelompok dan batalion-batalion lain yang tidak mau berbaiat dengan pemimpin kami, juga mereka semua harus dibunuh. Bagi setiap mujahid yang berhasil mendatangkan kepala para tokoh-tokoh mereka yang kafir ini tadi, maka akan mendapatkan ganjaran dari Allah dan hadiah dari panglima. Itu resmi. Gak ada Amerika, Inggris, gak ada cerita ini. yang disebut itu tadi, kelompok-kelompok lain yang mereka muslimin, mayoritas mereka adalah muslimin, cuma berpaham Khawarij. Jadi yang antum perhatikan, yang pernah kalian atau para hadirin dapatkan di berbagai media, itu yang dibunuh kebanyakannya adalah dari kelompok masing-masing. Dari Jabhatun Nusrah ketika mendapatkan seorang tentara mujahid dari ISIS, ya, ditangkap, dikarat, dipukul, dibunuh, ditembak dengan sadis, dibelah perutnya. Sebaliknya juga kalau orang-orang ISIS mendapatkan mujahid dalam tanda kutip dari kalangan Jabhatun Nusrah atau yang lainnya, diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Ya subhanallah, ini musibah menimpa umat Islam. Dan oleh kaum kufar yang seperti ini dimanfaatkan. Besar kemungkinan, sebagaimana penjelasan beberapa ulama, bahwa gerakan ISIS dan yang semisalnya di Syria, di Irak ataupun yang lainnya memang dipelihara oleh Amerika. Banyak keuntungan yang didapat oleh Yahudi. Satu, umat Islam antar sesama umat Islam perang, Yahudi gak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Kedua, memperlemah kekuatan mereka untuk lebih memudahkan mereka datang ke negeri-negeri muslimin. Yang ketiga, sebagai propaganda perang terhadap muslimin dengan slogan perang terhadap teroris. Perlu diketahui bahwa teroris terbesar di muka bumi adalah Amerika. Hanya saja umat Islam tidak mau segera kembali kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Para hadirin yang saya muliakan, apa hubungan ISIS dengan Al-Qaeda? Sebenarnya terjadi tarik-menarik antar mereka sendiri. Ada yang mengatakan ISIS adalah kelanjutan dari Al-Qaeda, sementara tokoh-tokoh besar Al-Qaeda berlepas diri dari kelompok yang namanya ISIS. Di Indonesia sendiri pecah antara MMI, Majelis Mujahidin Indonesia, dengan JAT, Jamaah Ansharut Tauhid, pengikut Abu Bakar Ba'asyir. Carut marut mereka. Nah, kondisi yang seperti ini, belum mendirikan negara sudah ribut. Lalu bagaimana kalau sudah punya negara? Belum punya negara, negara itu masih dalam impian, masih dalam khayalan. Sudah berebut, berebut pengaruh, berebut anggota, saling menembak, saling mengarahkan senjatanya. Lalu apabila punya negara, apa yang akan terjadi? Para hadirin yang saya muliakan, perhatikan baik-baik permasalahan ini. Kemudian kita yang hidup menghadapi keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Tadi sempat disinggung di dalam mukaddimah bahwa kita tidak boleh tinggal diam. Kita semua harus berbuat, mencari jalan keluar yang sebenarnya sudah ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya satu, dua atau tiga hadis memerintahkan kepada umat Islam untuk memerangi kaum Khawarij. Salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Aina wajadtumuhum faqtuluhum. Fa inna fi qatlihim ajran 'indallahi yawmal qiyamah. Lain adraktuhum laqataltuhum qatla 'adin." Kata Rasulullah, "Wahai umatku, di mana saja kalian mendapati mereka, maka perangi mereka, bunuh mereka. Karena sesungguhnya pada setiap pembunuhan terhadap mereka itu mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala." Dan kata Rasulullah, "Kalau aku masih berjumpa dengan mereka, masih diberi kesempatan berjumpa dengan kaum Khawarij ini, aku akan perangi mereka, aku akan binasakan mereka seperti dibinasakannya kaum 'Ad." Dibinasakan oleh Allah, tidak tersisa satu pun. Jadi, memerangi kaum Khawarij adalah ibadah. Dalam hadis yang lain Rasulullah menghimbau dengan redaksi yang berbeda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syarru qatla tahta ajimis sama." Mereka Khawarij yang terbunuh itu adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit wa khairu qatla man qatalu, dan sebaik-baik semulia-mulia mayat di kolong langit adalah mayat orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Nabi yang lembut, nabi yang penuh dengan kasih sayang memberikan jalan keluar. Namun hadis-hadis semisal ini tidak bisa dan tidak boleh dipahami dan diamalkan secara pribadi-pribadi. Bisa dipahami? Di mana kita dapat Khawarij, oh ini nih pengikutnya Abu Bakar Ba'asyir yang kemarin dulu melakukan peledakan, dor tembak atau bunuh, enggak boleh. Yang berwenang untuk melakukan penerapan hadis ini adalah waliul amr. Kalau kita diminta, ya kita bantu. Kalau enggak diminta, ya sudah, menahan diri, belajar dan beribadah, berdakwah. Bagi saudara-saudara kita, waliul amr, pemerintah baik TNI maupun Polri, ketahuilah memerangi Khawarij bagian daripada jihad di sabilillah. Bagian daripada berjuang di jalan agama Allah. Dan kalau ada di antara kita atau kalian yang terbunuh, sungguh mayat dia adalah sebaik-baik mayat di kolong langit ini. Dan ketahuilah bahwasanya yang telah memberi contoh memerangi Khawarij adalah manusia-manusia termulia dari generasi umat Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai pemerintah waliul amr khalifah memimpin peperangan tersebut. Disebutkan di dalam riwayat hadis sahabat Abu Umam al-Bahili, mayat-mayat Khawarij yang terbergeletakan di tangga masjid Damaskus. Ini kurang lebih hampir 1400 tahun yang lalu kejadian ini. Mayat-mayat Khawarij bergeletakan di depan dan di tangga masjid Damaskus, Syria. Kemudian Abu Umam al-Bahili ketika melihat mayat-mayat tersebut mengatakan, meriwayatkan, menyampaikan hadis Rasul, qala kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, syarru qatla tahta adimis sama, sambil menunjuk kepada mayat-mayat ini, mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Beberapa orang yang mendengar ucapan Abu Umamah tersebut, wahai Abu Umamah, apakah ini ucapan dari engkau sendiri ataukah dari Rasulullah tentang Khawarij? Maka beliau mengatakan, demi Allah, aku mendengar dari Nabi bukan sekali atau dua kali atau tiga kali, dihitung sampai berkali-kali. Aku mendengarnya dari Nabi bahwa Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Wahai saudaraku, ISIS dan yang lainnya, bertaubatlah kalian kepada Allah. Tinggalkan perbuatan jahat kalian. Allah Maha Pengampun jika kalian mau bertaubat. Jika kalian tidak mau bertaubat, dengarkan hadis Rasul yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa kalian adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Kalau tidak percaya, silakan buka buku-buku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kita harus bangkit. Namun sekali lagi saya ingatkan, ikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan untuk sesuatu, untuk dikenang sebagai pahlawan bangsa, untuk dikenang jasa-jasanya, bukan untuk itu. Untuk diketahui oleh anak cucu bahwa ayah kami adalah pejuang, jangan. Semua itu tidak bermanfaat untuk kita. Justru kita binasa di dunia karena perjuangan kita sia-sia, dan binasa kita di akhirat di hadapan Allah, kita tidak mendapatkan surga. Ayo kita berjuang. Ketahuilah, bangsa ini adalah keturunan bangsa pejuang. Jangan kita mau hidup enak. Perjuangan tidak berhenti. Perjuangan berlanjut. Dan bersama ini penting saya ingatkan dalam kajian ringkas tentang ISIS ini, bahwa hendaknya kita semua, siapapun dia, ustadzkah dia, seorang gurukah dia, atau seorang muslim biasa, atau dia seorang pegawai, atau seorang aparat, dan yang lainnya, jadikanlah perkara ini sebagai tanggung jawab kita bersama. Kedua, atasilah problem ini dengan cara yang syar'i, cara yang terbimbing menurut bimbingan syariat Islam, Al-Quran dan sunnah Nabi. Jangan kita mengatasi problem dengan problem. Jangan. Jangan kemudian kita ingin mengentaskan masyarakat Muslim khususnya dari radikalisme, tetapi kita menghidupkan liberalisasi umat. Paham liberal terus ditanamkan. Ini mengatasi kemungkaran dengan kemungkaran yang tidak kalah besarnya. Jangan untuk mengatasi radikalisme ditanamkan pluralisme bahwa semua agama sama. Tidak sama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar-benar di sisi Allah sebagai agama hanyalah Islam. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, Allah tidak akan terima darinya agama tersebut, dan dia di akhirat akan tergolong orang-orang yang merugi. Tidak boleh dikatakan semua agama sama. Tidak boleh ada istilah agama samawi. Silahkan, bebas, tidak. Islam, Islam, Islam. Hati-hati. Jangan sampai kita mengatasi problem dengan problem yang baru yang tidak kalah besarnya. Dan di sisi lain, para teroris akan semakin marah ketika dihadapi dengan kemungkaran seperti ini yang tadi saya katakan. Ada orang-orang yang mengolok-olok jihad, dijadikan bahan guyonan. Jangan. Ada lagi pihak-pihak yang mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal. Kita mengatakan tidak boleh. Tapi kita tidak mengganggu. Tidak dibenarkan dalam Islam mengganggu. Tapi untuk kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, hadir di gereja-gereja, memberikan kata sambutan, ini semua tidak dibenarkan dalam Islam. Para hadirin yang saya muliakan, kita ini teman-teman salafi, ketika mengadakan kajian seperti ini atau membuat karya-karya tulis dalam bidang seperti ini, memberantas dan membantah kaum khawarij teroris, kita ini dituduh sebagai antek-antek pemerintah. Dihalalkan pula darah kita oleh mereka. Kita diancam bunuh sudah terlalu sering. Kita diancam bunuh sudah sering sejak beberapa tahun yang lalu. Maka dari itu nasihat buat kita semua, agar Allah meridhoi kita, agar Allah melindungi kita, melindungi kaum muslimin, melindungi negeri ini. Jangan mengatasi kemungkaran dengan kemungkaran lain. Atasilah kemungkaran dan keboliman itu dengan kebenaran. Kembali kepada relnya. Kita tidak dibenarkan dalam Islam mengganggu orang-orang Nasoro, apalagi melukainya, apalagi membunuhnya. Tidak dibenarkan dalam kondisi seperti ini. Tidak dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak mencegah atau melarang kalian wahai umat Islam untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang kata Allah tidak memerangi kalian dan tidak berupaya mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Sesungguhnya Allah maha cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Beberapa sahabat antara lain Amr ibn al-As ketika menyembelih seekor kambing hendak bersedekah dengan dagingnya, maka beliau mengatakan kepada seorang yang membantu penyembelihan beliau tadi, qala ibda bidarin bijarin al-yahudi, mulailah pembagian daging kambing yang kita sembelih ini untuk tetangga kita yang Yahudi. Silakan mau beri hadiah, tapi jangan dalam rangka kegiatan agama mereka. Mau menolong ada yang sakit, tetangga Kristen, Perlu diantar ke rumah sakit, antar ke rumah sakit. Mampu memberi obat, bantu obatnya. Namun bukan bermakna kita mentolerir, ikut serta bergembira dengan kegiatan agama mereka. Tidak. Jadi jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Islam itu agama yang adil, berjalan di tengah antara dua kebatilan, dua bentuk ekstrim. Ini penting. Kemudian nasihat yang berikutnya kepada saudara-saudara kita yang berkecimpung di media massa, wartawan ataupun yang lainnya, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan memancing di air keruh. Jangan memperparah keadaan. Jangan sampai saudaraku, wahai saudaraku muslimin yang bekerja sebagai wartawan, ketahuilah kami mencintai kalian selama kalian bertakwa kepada Allah. Jangan kalian memakan sesuap nasi di atas penderitaan umat. Sebuah berita terjadi, ditampilkan dengan redaksi yang bombastis, yang menambah suasana semakin panas. Jangan. Sungguh perbuatan kita dan kalian semuanya dihitung oleh Allah, dicatat oleh Allah. Dan kehidupan ini bukan berakhir dengan umur kita 40, 50, 60, 70 tahun. Ada kehidupan setelah kehidupan ini. Kehidupan panjang yang tidak akan berakhir. Kejarlah kehidupan tersebut. Kehidupan setelah kematian. Jangan kalian menjual akhirat kalian untuk dunia yang sedikit. Jangan. Jangan demi mendapatkan pujian dari kawan, dari teman, dari atasan, kalian membuat berita-berita yang dusta. Jangan. Berbuat jujurlah. Kejujuran itu akan menolong kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa perkara yang saya lihat penting untuk segera disampaikan kepada seluruh kita, baik yang mereka dari kalangan kaum teroris Khawarij. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat mereka sadar, menjadikan mereka bertaubat, dan bahwasanya perbuatan mereka itu bukanlah perbuatan yang legal dalam agama Islam, dan bahwasanya perbuatan mereka itu adalah kezaliman terhadap kaum muslimin, terhadap Islam dan terhadap manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi umat ini, umat Islam di berbagai negeri, dan menjaga negeri kita, negeri Indonesia ini, dari berbagai perkara yang merongrongnya, melindungi muslimin, melindungi pemerintahnya dari kejahatan orang-orang jahat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga kajian singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.